menurut saya Golden Ways sangat membawa perubahan sekali ya, karena kan apalagi pada saat kita lagi ada masalah atau misalnya lagi down apa, dengan mendengarkan Mario Teguh, apalagi saya ada Facebooknya juga dengan klubnya Mario Teguh Golden Ways ya, tiap hari kita diingatkan untuk lebih baik lagi. Yang saya ingat dari Pak Mario Teguh itu nyapanya, kayak nyapanya khas. Apa kabar Ibu? Super. Selamat ulang tahun The Golden Ways yang kedua, 8 Agustus 2010. Semoga lebih banyak lagi jam terbangnya sehingga kita semua lebih terinspirasi untuk Indonesia lebih maju. Salam Super. Selama rentang waktu 2 tahun ini saya banyak mendapatkan banyak pelajaran ya. Di antaranya banyak sekali materi yang sangat menginspirasi dalam kehidupan pribadi saya. Karena materi-materi yang ada dalam Golden Ways itu meliputi beberapa kalangan, sangat-sangat mencakup beberapa aspek. Yang sangat saya ingat adalah bagaimana cara kita sangat mengoptimiskan diri agar kita bisa melalui kehidupan itu dengan lebih berarti untuk orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita lebih menyayangi orang di sekitar kita, kemudian menempatkan mereka sebagai orang yang sangat dekat di hati kita. Yang paling saya ingat dari kata-katanya Pak Mario adalah di akhir acara ya biasanya, lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali pemirsa, 2 tahun Mario Teguh Golden Ways bersama dengan Anda. Pak Mario, apakah ada komentar mengenai ucapan selamat dari rekan-rekan di seluruh ya. Indonesia? Sahabat Indonesia yang super, kita semua tadi diwakili dengan sangat anggun oleh Pak Todung Mulia Lubis, Ibu Guru Tutut, Mbak Nisa, Pak Anwar Fuadi, my good friend, Pak Slamet Raharjo, Pak Pong Harjatmo yang tenar itu ya, Pak Bisri, Ibu Mini, Pak Kamal, my dearest friends, Ibu Mia dan Ibu Lais, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang saya temui di jalanan yang merayakan kebersamaan kita sebagai saudara dan sahabat dalam kebaikan. Terima kasih. Super sekali. Baik, Pak Mario, menyambung perbincangan kita pada hari ini di ulang tahun kedua Mario Teguh Golden Ways, kita bicara tadi Bapak bercerita mengenai hukum sebab akibat. Ya. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar kita memiliki masa depan yang lebih baik, baik secara moral dan tentunya juga secara ekonomi Pak, kalau boleh saya katakan demikian. Super sekali.